rasanya, mesranya. Aduhai, rasanya, rasanya. Aduhai, la la la la la. Sejati indahnya, indahnya. Aduhai, manisnya, manisnya. Aduhai, saat-saat memadu cinta, saat-saat yang paling cinta.